Apakah kita, kalau Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya ada 15 tanda-tanda dekatnya manusia kepada pada hari kiamat. Yang pertama, apabila kekuasaan dianggap keuntungan. Ya, artinya manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Sudah terjadi belum? Sudah. Ini membenarkan hadis Rasulullah yang lain. Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakununa damatan yaumil qiyamah. Fadi'mal murdiah wa bi'satil fadi. Sungguh kalian di akhir zaman nanti akan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dan penguasa. Wa innaha satakununa damatan yaumil qiyamah. Dan sungguh itu akan menjadi penyesalan yang besar di hari kiamat. Fadi'mal murdiah. Itulah kenikmatan yang sesaat. Wa bi'satil fadi. Dan kesengsaraan yang panjang.